Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أهوان أعزكم الله الحمد لله hari ini hari Sabtu tanggal 5 Rajab 1441 Hijriah atau tanggal 29 Februari 2020. Kita akan melanjutkan daurah kita dari kitab Syarhul Muqaddimah Al-Ajurramiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Ajurram rahimahullah yang meninggal tahun 723 Hijriah dan diberikan penjelasan oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimi hafizahullah. Dan kita sampai pada halaman 28 dari kitab yang beliau tulis. Qala al-musannifu rahimahullah. Kita berkata penulis rahimahullah, ini penulis adalah Syekh Al-Ajurram. Walil khafdi thalathu alamatin. Di sini antum bisa lihat alamatin al-qasratu wal-ya'u wal-fathatu bagi khafat. Khafat itu apa? Jar itu apa? Kasrah. Aywa. Mempunyai tiga tanda. Yang pertama kasrah, kemudian ya, atau bisa disebutkan di sini huruf ya dan fathah. Ini bisa disebut harokat kasrah. Ya. Walaupun sebenarnya tanpa itu pun antum sudah faham. Ini untuk membantu lebih detail lagi. Jadi pertama untuk khafad atau jar itu ada tiga tanda, kasrah, ya dan fathah. Nah sekarang rabtul darsul madhi wal hadir, muraja'ah, 5 menit muraja'ah, apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ya, bagi yang tidak muraja'ah, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan antum untuk bisa muraja'ah. Bagi yang sudah muraja'ah, semoga Allah Azza wa Jalla itu memantapkan apa yang menjadi hasil murojaah antum. Sekarang pertanyaan yang pertama, Mas Herman Lombari, musannif Ibnu Ajurram itu mengatakan aksamu apa? Aksamul kalam. Aksamul kalam itu benar atau tidak? Aksamul kalam itu benar atau tidak? Tidak. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? masih melihat-lihat tanda-tandanya. Mas Yus, apa Mas? Ayo, santum, Allahum barik. Dan yang lebih tepat lagi adalah apa yang menjadi pendapatnya penulis itu benar apabila dikaitkan dengan aqsam ajzaul jumlah, aqsam ajzaul kalam. Paham ini? Aqsam ajzaul kalam, pembagian bagian-bagian dari kalam. Paham maksudnya? Karena al-kalam di situ dibagi menjadi tiga, ada mufrad, ada jumlah, al-jumlah ay al-jumlah al-mufidah, dan ada syibhul jumlah. Ada mufrad itu satu kata, kemudian dua itu al-jumlah, al-jumlah itu adalah kalimat sempurna, wa syibhul jumlah, kalimat yang tidak sempurna. Dan itu kita tidak mengatakan salah, tapi yang mengatakan kurang betul itu adalah Syekh Saleh, ya, Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin Hafidzallah. Jadi bukan, itu yang menyalahkan Ustaz Zaki, bukan. Ya, ingat itu, nisbatnya harus kepada ulama, bukan nisbat kepada ustadznya. Ustadznya itu menukilkan saja. Jadi antum jangan sampai kemudian apa? Bu itu ustadznya lebih pintar daripada penulisnya. Bukan. Tidak ada yang seperti itu. Maka menisbatkan kalam kepada ahlinya itu barokah. Menisbatkan suatu perkataan kepada asli orang yang mengatakannya itu adalah barokah. Kenapa? Karena dia tidak ada takalluf di situ, tidak ada memberatkan di situ. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa itu isim dan apa tanda-tanda isim, Mas Ari? Apa tandanya apa? Lagi. Satu lagi tadi. Ayo, San. Jadi isim, isim itu apa? Kata benda. Kata benda di mana dia bisa diketahui dengan ciri-cirinya. Ciri-ciri kata benda apa? Masuknya al, kemudian tanwin, kemudian huruf jar atau khafad, kemudian yang ketiga huruf nida, huruf panggilan, yang kelima adalah al-isnadu ilaih, yang disandarkan kepadanya, mudhaf mudhaf ilaih. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Mudi, Allahu barik. Ya, Pak Mudi ini peserta yang tidak pernah terlambat. Allahumma barik. Karena beliau 8:30 sudah nyampe sini. Atau bahkan 8:00. Pak Mudi, Allahumma barik. Apa yang dimaksud? Apakah benar? Mana yang benar? Ya. Ciri-ciri isim tadi, masuknya alif dan lam atau masuknya al? Mana yang benar? Ayo, San. Alasannya kenapa? Ewa, tadi jawabannya sudah benar, tapi tentang al belum. Gigitannya belum tajam. Ana pengen yang gigitannya lebih dalam. Ewa. Zal, apa zal? Kenapa tidak boleh mengucapkan alif dan lam? Dukhul alif dan lam. Walakin dukhul al. Kenapa sebabnya? Ayo, Hasan. Karena al itu satu kesatuan, tidak bisa dikatakan huruf per huruf. Kalau huruf per huruf, akhirnya menjadi sesuatu yang rancu. Ingat-ingat tuh. Ya. Kalau menggunakan dukhul alif wal lam, alif sendiri, lam sendiri, dua-duanya masuk, tapi belum tentu gabung. Sama halnya, ya, datangnya Pak Mudi dan Bu Mudi, ya, dua-duanya datang, tapi kan nggak bisa duduk bersama. Ahwannya sendiri, ihwannya sendiri. Ini contoh dengan apa? Alif dan lam. Paham kan? Ayo. Dan itu logikanya masuk ketika apa? Menglogikakan Pak Mudi dan Bu Mudi datang berdua. Tapi itu kan satu kesatuan. Pemotornya sama, kendaraannya sama, berangkatnya dari rumah sama. Kenapa harus dipisahkan? Ya, paham ya? Nah, sekarang juga pertanyaan yang ketiga. Pokoknya nanti ada 6 pertanyaan. Siapkanlah. Yang ketiga adalah ciri-ciri fi'il. Ciri-ciri fi'il. Apa ciri-ciri fi'il? Mas Haris. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama, fi'il itu apa? Kata kerja. Nah, iya, Hasan. Terus ciri-ciri fi'il itu apa? Hah? Apa? Nah, pertanyaan kedua, antum murojaah atau tidak? Belum semua. Nah, ya. Semoga Allah kasih kemudahan. Mas Hamdani, ahlan wa sahlan. Ciri-ciri fi'il Mas Hamdani. Hah? Apa? Ayo. Terus? Gak ada. Sebenarnya itu gak masuk ciri ya. Itu sudah fi'il sendiri. Ana bertanya tentang alamatul fi'li. Alamatul fi'li. Apa ini? Ayo. Ya, tau tanif. Terus apa? Ada lagi enggak? Ayo, itu saja yang disebutkan ya di dalam kitab Al-Jurumiyah, itu saja. Ana ulangi. Alamatul fi'li, tanda fi'il itu yang pertama adalah masuknya qad. Kemudian ada sin, sa'af'al, sa'adrus. Ya, kemudian ada apa? Saufa. Saufa af'al. Saufa ahfad. Kelak. Kemudian apa? Ada ta'u ta'nis as-sakinah. Misalnya apa? Contohnya apa? Qalat. Ya. Qalat. Nah, sekarang nun qad. Apa perbedaannya qad ketika masuk fi'il mudhari' dan qad ketika masuk fi'il madhi? Kalau jawabnya lama, terus qad qamatish shalah. Qad suwi tenan. Ya. Pak Hadi. Ahlan wa sahlan, Pak Hadi. Belum. Ya salam. Ayo. Mas Sugiyarto. Allahumma barik. Ahlan wa sahlan. Apa perbedaannya qad ketika masuk fi'il madhi dan fi'il mudhari'? Dari ekspresi antum sudah terjawab. Tenang. Mas Arifin. Ahsan, lombar. Ahsan tuh Bapak Arifin. Jadi qad ketika masuk fi'il madhi sifatnya bermakna apa? Penegasan. Qad dengan fi'il mudhari' artinya apa? Kadang-kadang. Qad yadrusu, kadang-kadang belajar. Qad rad, ya. Qad uraji ad-darsa. Qad uraji, kadang-kadang ustaz murojaahnya. Itu bahaya juga. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan antum untuk merojaah semuanya. Kemudian soal yang kelima. Sekarang tentang alamat i'rab. Nah, alamat i'rab itu ada berapa Pak Utomo? Tanda-tanda i'rab itu ada berapa? Tenang Pak Utomo, tidak usah panik. Halaman 20 Pak Utomo. Oh bukan itu, itu terjemahannya. Allahumma barik. Yang pertama apa? Ad-dhammah itu Pak. Dhammah, wawu, alif dan nun. Itu untuk rafa. Untuk rafa. Sedangkan tanda-tanda i'rab ya, ada 4. Tanda-tanda i'rab itu ada 4. Sebutin Pak Gi. Aywa, san. Lombarik. Itu pertama rofa. Artinya disukunkan. Disukunkan sama diapain? Sebentar, anda tanya dulu. Mas Irman, rofa disukunkan benar atau tidak? Yang benar apa? Aywa, didomahkan. Rofa didomahkan, nasab difathahkan. Kemudian apa? Man apa? Majrur atau mahfud itu dikasrohkan. Kemudian majzum. Majzum apa? Dijazmkan, disukunkan. Dan itu dikatakan rofa tadi ditomahkan, kemudian nasab itu difathahkan, kemudian mahfud atau majrur itu dikasrohkan, kemudian majzum itu disukunkan. Itu semuanya adalah tanda-tanda yang asalnya. Apa? Yang pokoknya. Nanti akan ada tanda-tanda faroknya atau furuknya, tanda-tanda cabangnya. Nah sekarang ke bagian yang rofa. Rofa ada 4 tanda. Ya Fris, apa Fris? Hah? Domah, terus wawu, terus lali, alif, terus hah? Hatfun nun. Wush. Burung-burung langsung hatfun nun. Mantap. Hah? Nun. Kasih contoh masing-masingnya. Tak oyak terus. Cepatan tinggi. Yo mau tanda-tanda nih. Yang domah opo, yang wawu opo, yang alif opo, yang nun opo. Lasang golek Samsung, opo wae. Mas iso bengok apa ora, Mas? Suarane ra ketok, Mas. Suarane ra ketok, bukan ra krungu. Yo, terus. Baitunun, no? Apa? Ya, terus. Contohnya. Nah, ya, terus. Dua istri, bro. Luyu, siji rumo. Terus. Nun, nek ora ngerti nun. Enggak tak delok. Wah. Jan. Ya, yang nun itu adalah ketika kaitannya adalah apa? Domir tasniyah dan domir jamak dan juga domir muannas mukhatabah. Nah, sekarang untuk tanda-tanda yang nasab. Tanda-tanda nasab. Ada enggak? Belum dipelajari, Ustaz. Ayo. Nah, sekarang masih rofa. Nah, sekarang hari ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk pada kajian. Ya. Alamat nasab itu biro. Mas Widad. Hah? Yo apa? Pat. Hah? Ya, fathah terus. Alif terus. Yo terus. Yo terus. Ayo, hatunun. 45. Ayo. Tanduk siji yo. Santu. Nah, sekarang kita masuk pada yang halaman 28. Sekarang walil khafdi thalathatu alamatin, al kasratu wal ya'u wal fathatu. Bagi khafd mempunyai tiga tanda, harakat kasrah, ya, dan harakat fathah. Fa amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'. Ya, fi thalathati mawadhi'. Jadi ana pertama minta maaf karena kemarin sebenarnya ana sudah ada rencana untuk merekamkan suara, tapi qadarullah syafa'al memang orang bisa rencana tapi Allah yang mengendaki kemudahan itu. Tidak ada kemudahan sama sekali. Ya. Jadi ana sambil memperbaiki apa yang kurang kalau di sini, dan antum juga bisa ngecek. Jadi fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a fil ismil mufradi al munsharifi wa jam'i taksiri al munsharifi wa fi jam'il muannasi as salimi. Nah, nanti antum lihat di sini ada seperti ini. Ana kasih warna seperti ini biar antum faham apa perbedaan dari tiga ini. Ya. Karena nanti akan dijelaskan di dalam syarah sehingga antum lebih jelas lagi. Wah, ternyata pegel juga ya, miring-miring ya. Satu aja udah miring apalagi dua. Aduh. Berat. Enggak sanggup ya. Ayo, Bang. Jadi gini. Fal kasratu kasrah fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathin mawadi. Kasrah itu menjadi alamat, menjadi tanda bagi khafd dalam tiga posisi. Posisi pertama dalam fil ismi mufrad, ismi mufrad al-munsharifi. Nah, sekarang antum harus bertanya, apa maksud al-munsharifi? Dan antum lihat di sini mufrad ada tulisan munsharifi. Kemudian jamak taksiri ada munsharif. Sedangkan jam'i mu'annas salim tidak ditulis di sini al-munsharif. Antum perhatian itu dulu. Ya, kemudian kita terjemahkan. Kasrah menjadi tanda bagi khafat pada tiga posisi. Jadi ini pertama kan kasrah nih. Jadi ana ganti di sini sebagai kapital. Ini kapital biar nanti menjadi lebih highlight lagi. Jadi pertama di sini tentang al-kasratu. Kasrah. Kasrah menjadi tanda bagi khafat pada tiga posisi. Jadi ini kita membahas apa? Yang satu. Kita tulisin di sini satu. Ya. Biar nanti lebih mudah untuk kasrah menjadi tanda bagi khafat pada tiga posisi. Pertama, isim mufrad munsharif. Ya. Artinya di sini adalah isim mufrad yang bisa ditasrifkan. Tasrif di sini artinya menerima tanwin. Tanwin. Ya. Kemudian jamak taksis munsharif. Kalau di atas sudah ditulis, di sini enggak perlu ditulis lagi. Antum sudah paham ya. Kemudian jamak muannats salim. Nah, ini tidak tulis, tidak ada tulisannya Pak munsharifnya. Nah, alasannya di sini wa ammal ya'u. Sekarang yang kedua, ini kasroh pertama. Ya. Kemudian dan ini lebih baik dimerahi karena ini adalah tulisannya penulis. Jadi nanti akan ada warna-warni. Ya, kita senang yang warna-warni. Agar apa? Agar lebih hidup. Karena kalau satu warna terkadang monoton. Ya, sebagaimana ketika antum minum kopi, sesungguhnya bukan hanya hitam saja. Yang antum kenal adalah kopi hitam. Sedangkan kopi yang sebenarnya banyak warnanya. Kok terus ke kopi, Ustaz? Ya. Biar antum pagi-pagi itu enggak ngantuk. Wa amal ya'u. Sedangkan ya fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathat mawadhi'. Fil asma'il khamsati wa fi tasniyati wal jam'i. Ya. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Ya. Huruf ya menjadi tanda bagi khafat pada tiga posisi. Asmaul khamsah, tasniyah dan jamak. Nanti lebih asan lagi kalau ini hal-hal seperti ini dibikin bagan. Ya, dibikin bagan. Ini mungkin jadi PR-nya buat Mas Fajar. Ya. Siap Mas Fajar? Jadi di sini huruf ya menjadi tanda bagi khafat pada tiga posisi. Pertama asmaul khamsah. Nah, sekarang pertanyaan. Mas Sony, asmaul khamsah itu apa? Terus hah? Baru tiga? Masya Allah. Berarti antum apa? Bukan asmaul khamsah, asmaul salasah. Mas Febri BPN. BNP ya? BP kan mau BNP lo. Lali aku. BNP mas. BPN mau BNP? BNN, wah lah, ya Allah. Apa mas? Wah, nek kuwi ngono kuwi, nek ge maca sekali salah. Ya. Du malin. Pertama abuka, abu. Bu. Abuka. Kemudian akhuka. Terus apa? Hamuki. Terus famuka. Terus du malin. Lima. Ya. Ada satu lagi. Tapi tidak dimasukkan di asmaul khamsah. Apa coba? Hanuka. Maksudnya apa artinya Hanuka? Apa Mas Hamdani? Wah, iki. Suruh merojak matematika atau? Nah. Hanuka. Mas, dia apa? Hanuka. Belum. Wah, iki. Mas Usman, ahlan wa sahlan. Hanuka apa? Aywa, sesuatu yang tidak pantas. Hanuka. Santu. Nah, seterusnya di sini adalah masuknya ya. Tadi apa? Tanda untuk khafat pertama apa? Kas, kasroh. Kemudian apa? Ya. Ya-nya kasroh tadi berlakunya untuk apa? Isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif dan mu'anas salim. Kemudian huruf ya menjadi tanda bagi khafat pada tiga posisi. Posisinya apa aja? Asmaul khamsah. At-tasniyah. Ya, tasniyah. Tasniyah itu maksudnya apa? Tasniyah itu apa? Dua. Ya. Tasnya itu dua. Apa? Kata benda yang jumlahnya apa? Dua, itu tasnya. Kemudian jamak. Jamak itu apa? Lebih dari dua. Nah, sekarang untuk fathah. Ini yang ketiga. Fathah. Jadi harokat fathah menjadi tanda bagi khafat pada isim yang tidak bisa ditasrifkan. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarifu. La yansarifu. Ya. Nah, sekarang antum lihat. Ini tadi perkataan siapa? Ejrom. Sekarang qala syarih, ini kita akan bikin tulisannya ini menjadi biru. Ya. Qala syarih wa faqahullah, telah berkata pensyarah Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, hafizahullah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Dakar al-musannifu rahimahullahu alamatil kismis salisi ba'da faraghihi min alamatil kismainil awwalaini ar-raf'i wal-nasabi falmadkuru huna alamatul khafdi. Penulis rahimahullah telah menyebutkan tanda-tanda bagian yang ketiga setelah selesai dari tanda-tanda dua bagian pertama, yaitu rafa' dan nasab. Dan yang disebutkan di sini adalah tanda-tanda khafat. Apa? Tanda-tanda khafat. Karena tadi i'rab itu ada empat. Iya. Apa aja Mas Soleh? Ayo. Awas ya. Nulisnya jazm bukan jajem. Ya, kalau jajem itu orang Sundo. Jajem. Enggak ada itu. Za itu tetap za. Ya. Ya. Nah, sekarang fa dzakara anna lil khafdi salasa alamatin hiya al kasratu wal ya'u wal fathatu. Dan penulis rahimahullah telah menyebutkan bahwa bagi khafd itu ada tiga tanda, yaitu kasrah, ya, harokat kasrah, harokat kasrah huruf ya, dan harokat fathah. Ya. Kemudian wa aslu fi alamatil khafdi hiya al kasratu, dan asal dari tanda-tanda khafd ini adalah kasrah. Ya. Fahiya umul bab. Maka kasrah adalah umul bab, induknya bab. Induknya bab. Wa wa ma adaha naibun anha, wa ma adaha dan apa-apa. Adaha selainnya, adaha selainnya. Naibun pengganti anha darinya. Pengganti darinya, sehingga selain induk tersebut adalah penggantinya. Fal khafdu lahu salasu alamatin, dan khafd itu mempunyai tiga tanda. Maka khafd itu mempunyai tiga tanda. Satu asli, ya, yaitu kasrah. Was ya, natani far'iyatani, far'iyatani, dan dua lainnya adalah cabang, yaitu apa? Huruf ya dan fathah. Huruf ya dan harokat fathah. Ya. Paham ya? Nah, sekarang fal alamatul ula, tanda yang pertama adalah kasrah. Tanda yang pertama adalah kasrah. Ini kita kasih apa? Tanda seperti ini juga. Bukan keempat tapi pesta. Kasrah. Kasrah menjadi tanda bagi khafd dalam tiga posisi. Al-awwal ismul mufradi al-munsharifi wal munsharifu huwa munawwanu ay al-qabilu litanwini nahwu qaryatin fi qawlihi lahi. Jadi ini sebenarnya rancu, karena di dalam kitabnya sendiri itu disebutkan fi qawlihi lahi. Tapi dia mengapa? Karena yang lebih asan adalah fi qaulillah. Jadi kita hilangkan di sini. Fi qauli. Fi qaulillahi ta'ala. Aw kalladhi marra ala qaryatin. Di surat Al-Baqarah, fa qaryatin ismun mahfudun, ismun mahfudun wa alamatu khafdhihi al-kasratu wa huwa munsharifun lil huqi at-tanwini lahu. Lil huqi at-tanwini lahu. Jadi di sini apa? Antum lihat al-awwal yang pertama kasrah ini, ini berlakunya pada siapa? Posisi yang pertama. Yang pertama adalah kasrah ini berlaku untuk isim mufrad munsharif. Isim mufrad munsharif. Ya, yang pertama di sini adalah a. ini apa? Yang pertama isim mufrad munsharif. Munsharif adalah wal munsharifu huwa al munawwanu. Adalah bisa ditanwinkan. Maksudnya adalah ai al qabilu litanwin. Adalah bisa menerima tanwin. Bisa menerima tanwin. Seperti apa? Qaryatin. Ya. Ini qaryatin di sini ana tulis seperti ini dan tulisannya iju. Artinya kampung. Kampung seperti sebagai biru. Biru tua. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang melalui suatu negeri? Ini seperti ini. Jadi di surat Al-Baqarah, maka qaryatin di sini atau kampung di sini i'rabnya adalah dia adalah isim mahfud, isim yang dikhafatkan. Ya, dan tanda khafatnya kasrah. Tanda khafatnya apa? Harakat kasrah. Dan dia munsharif karena bisa menerima tanwin padanya. Paham sampai di sini? Ini yang pertama. Jadi pagi kopi long bar. Ayo long bar. Sudah siap tuh. Monggo. Wasani yang kedua, jam'u taksiri al-munsharifi. Wa taqaddama bayanu makna jam'i taksiri wa makna al-munsharifi. Nahwu rijalin fi qaulillahi ta'ala ya'uduna bi rijalin minal jin. Farijalin ismun mahfudun wa alamatu khafdihi al-qasratu wa huwa munsharifun lil-luhuqi tanwini bihi ma'a qawnihi jam'a taksirin. Ini yang kedua. Yang kedua di sini kita tuliskan ba' Yang kedua adalah jamak taksir munsharif. Dan telah berlalu penjelasan makna jamak taksir dan makna munsharif. Sekarang jamak taksir sudah berlalu. Ya. Fatiman ahlan wa sahlan. Jamak taksir apa Fatiman? Wah ini ana bertanya kepada Pak Hardiman, bukan Pak Hadiono. Dan ternyata Pak Hadiono menjawab Allah mabarik. Tapi jawabannya juga benar untuk soal yang lain. Jawabannya Pak Hadiono benar untuk soal yang lain. Ayo, Masjid ahlan wa sahlan. Apa jamak taksir masjid? Ayo. Jamak yang tidak ada wazannya. Tidak ada beratnya. Jadi dia ringan. Karena ringan maka tempatnya bisa melayang kemana-mana, nggak beraturan mas. Tapi kalau posisinya, ya posisinya itu berat, ya bandul, nggak bisa kemana-mana. Mau sama angin pun dia nggak bisa kemana-mana. Ini untuk takributihin saja. Jadi kalau misalnya antum, ya. Badannya besar itu bukan jamak taksir. Kenapa? Karena posisinya antum biasanya senangnya pada satu posisi. Tapi kalau badan antum ringan, ya, antum mau lari kemana saja tidak gampang capek. Itu taksir putihnya, Pak. Alhamdulillah. Ustaz kok sara enggak? Karena enggak sara. Ana tidak menjelekkan ikhwan-ikhwan yang mempunyai kemakmuran tertentu, ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga antum sekalian. Jadi tidak ada keinginan. Tapi di sini untuk takributihan, untuk agar logika antum, ketika jamak taksir itu adalah jamak yang saking kurusnya, itu tidak bisa dalam satu posisi saja. Itu berubah-ubah. Rumusnya tidak ada yang apa? Baku. Dan itu menurut orang-orang Arab. Bahasa jamak taksir, walaupun di situ para ulama berusaha untuk menurunkan rumus-rumusnya, tapi rumusan-rumusan itu tidak standar. Harus tetap dihafal. Harus tetap dihafal. Contohnya, jamak taksir itu apa? Contohnya, taksis. Jamak taksir. Jadi kalau Pak Siswanto itu satu. Kalau dua, Pak Siswantoni. Kalau jamak, Pak Siswantuna. Tapi kalau jamak taksir, kira-kira jadi apa? Sistun. Ini contoh aja. Karena tidak mengikuti wazan yang seperti apa? Muslimun, itu satu muslim. Muslimani atau muslimaini, dua muslim. Kalau yang jamak mudzakkar salim, jamak laki-laki yang ada wazannya tertentu, yang sudah terpola, menjadi apa? Muslimuna atau muslimina. Paham? Kalau jamak taksir tidak. Seperti apa? Talibun. Talibani tulabun. Paham sampai sini? Contoh, tidak ada wazannya, tidak ada pola yang mendukung untuk menjadi satu pola saja. Polanya banyak. Ya. Mas, kemana ini? Nah, kita jadi jamak kedua ya, jamak taksir munsharif. Dan telah berlalu penjelasan makna taksir, jamak taksir dan makna munsharif. Contoh rijal. Ya. Itu rizal. Enggak tahu artinya rizal itu apa. Kalau rijal ada. Ini maksudnya rizal. Yang za menjadi za, yang za menjadi za. Ya, Allahu a'lam. Harus ditanya kepada yang ngasih nama. Dalam firman Allah taala, apa? Ya'uduna birijalin minal jin. Meminta perlindungan kepada berapa laki-laki di antara jin. Ini di surat Al-Jin ayatnya 6. Ini belum ditulis ayat 6. Kemudian i'rabnya dari rijalin itu adalah, rijal di sini adalah isim mahfud. Ya. Jadi kalau misalnya antum ketemu rijal, antum isim mahfud ya. Untuk apa? Untuk memberikan rasa unik. Antum pernah menghafal tentang isim taksir. Wah, dia ini jamak taksir. Ya. Paham enggak? Jadi kalau ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan Mas Ahmad, apa itu jamak taksir? Antum langsung nunjuk rijal, Ustaz. Ya, boleh seperti itu. Karena apa? Itu mengungkapkan antum memahami kontekstual dengan apa yang ada pada sekeliling antum. Sehingga apa? Tidak mudah lupa. Paham atau tidak? Paham. Ya. Pak Durori, ahlan wa sahlan. Paham maksudnya? Ya. Jadi kalau antum ditanya jamak taksir itu apa? Rijal, Ustaz. Sambil nunjuk dia. Ya. Tapi jangan ditunjuk terus ya. Kasihan kalau ditunjuk terus. Lanjut. Rijal di sini adalah isim mahfud dan tanda khafatnya adalah kasroh dan dia munsharif karena bisa menerima tanwin kepadanya. Ya. Menerima tanwin padanya. Atau baginya. Padanya juga. Dan kondisinya sebagai apa? Ma'akaunihi jam'at taksirin. Kondisinya sebagai apa? Jam'at taksir. Halnya dia sebagai jama' taksir. Nah sekarang wasalisu yang ketiga jam'u mu'annasi salimu wataqaddama ma'nahu mithlu al-adiyatu al-adiyati fi qawlillahi ta'ala wal-adiyati dhabha fa al-adiyati ismun makhfudun wa alamatu khafdihi al-kasratu walam yastaritil musannifu fi jam'il mu'annasi salimi an yakuna munsarifan kama istaratahu fi jam'i taksiri li'anna jam'a mu'annasi salima la yakunu illa munsarifan bikhilafi jam'i taksiri وَفَفِيهِ الْمُنْصَرِفُ وَفِيهِ مَا لَا يَنْصَرِفُ. Nah ini arti dari apa? Dari yang tadi ana, kenapa ini dikuningkan? Ya, karena kuning itu biasanya mencolok dan ketika mencolok itu dia akan tidak bisa merem. Mencolok kan? Gak bisa merem mas. Di sini apa? فِي الْإِسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ wa jam'i taksiri munsharifi. Sedangkan di sini tidak ada tulisannya apa? Munsharifnya. Kenapa? Karena di sini itu sudah munsharif. Sudah pasti di sini apa? Munsharif. Sesuatu yang pasti tidak perlu disebutkan lagi. Paham sampai sini? Nah, makanya di sini yang terakhir disebutkan oleh Syekh Hafidzahullah ya. Yang ketiga di sini kita tulis ba menjadi c. Yang ketiga jamak mu'annas salim. Kenapa? Yang berlalu definisi istilah di atas. Telah berlalu definisi istilah di atas. Nah sekarang ana tanya tentang definisi jamak mu'annas salim. Ya, Mas Fajar kasih dua contoh jamak mu'annas salim. Atau tiga deh biar jamak. Ya, terus muslimatu mu'minatun ya, terus kitabatun, enggak ada kitabatun. Satu lagi ya, Bang. Apa coba? Beliau mengatakan jamak mu'annas salim Ahmad Sobirin. Itu jamak mudzakkar salim mas. Antum kok mengubah? Beliau mengubah gendernya. Jamak mu'annas salim ya. Ya. Sabirat. Ya. Bisa. Nah sekarang dalam firmannya, contohnya al-adiyat. Demi kuda perang yang berlari. Nah, ini juga hurufnya berlari di sini. Jadi tidak beraturan. Berlari kencang dengan tengah-tengah. Maka al-adiyat i'rabnya adalah isim mahfud dan tanda khafatnya adalah kasrah. Nah, di situ tandanya kasrah. Walam yashtaritil musannifu fi jam'il mu'annasil salim ayakuna munsorifan. Artinya tidak kemudian ditambahkan munsorifan. Anak kasih kuning biar antum nyambung dengan kuning yang di atas. Paham gak? Paham gak? Ya. Jadi ini ayakuna munsorifan kama ishtaratahu fi jam'i taksiri. Dan sebagaimana disyaratkan kepada jamak taksir itu ada munsharif, kemudian yang pertama tadi apa? Apa? Aywa. Isim mufrad. Di situ isim mufrad jadi apa? Ya. Isim mufrad al-munsharif. Sebutannya ada munsharif-munsharifnya. Jamak taksir munsharif, mufrad munsharif. Tapi jamak muannats salim tidak ditambahkan munsharif. Kenapa? Biar ngirit, Mas. Jawabannya enaknya seperti itu. Biar ngirit, Ustaz. Karena di dalamnya sudah ada munsharif itu pasti jamak muannats salim itu pasti munsharif. Tidak perlu kemudian ditambah lagi apa? Munsharif. Ditambah munsharif karena ada dua kemungkinan, imma dia ghair munsharif atau munsharif, maka ditetapkan yang munsharif saja. Paham enggak? Maksudnya, Pak. Tadi kenapa disebutkan di sini? Ya. Nih, lihat. Kenapa di sini disebutkan kuning di sini? Kenapa disebutkan munsharif? Karena isim mufrad ada yang munsharif dan ghair munsharif. Ada yang bisa menerima tanwin dan ada yang tidak bisa menerima tanwin. Begitu juga jamak taksir. Ada yang munsharif, ada yang ghair munsharif. Paham? Makanya disebutkan yang tertentu saja di situ, yang bisa menerima kasroh. Paham? Sedangkan jamak muannats salim itu pasti munsharif. Maka tidak perlu ditambahkan apa? Munsharif lagi. Paham sampai di sini. Ayo. Kalau sudah mantuk alhamdulillah. Kalau mantuk-mantuk, wah ini membahayakan. Karena mantuk-mantuk itu, mantuk yang pertama paham, mantuk yang kedua enggak tahu deh. Ini kan? Ya. Imagine gini terus kemudian lanjut. Ngantuk atau gimana? Lonsan. Nah, sekarang fal alamatul ula wahyal kasratu takunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'. Maka tanda yang pertama kasra itu menjadi khafd. Ini tadi sudah. Nah, sekarang ini tambahan dari Abu Said. Pada isim mufrad dan jamak taksir, maka itu sudah cukup, tetapi penulisnya memisahnya agar lebih jelas. Dan penulis tidak mengatakan jamak muannats salim munsharif karena ia sudah pasti munsharif. Dan yang dimaksud dengan munsharif yaitu isim mu'rab yang akhirnya bisa berkasroh dan juga boleh bertanwin. Adapun ghair munsharif adalah isim mu'rab yang akhirnya tidak bisa kasroh dan bertanwin. Sudah? Paham? Ayo. Sekarang wasabaqa an arafta anna al-aula fi hadha al-mahalli an yuqala al-jam'u alladhi khutima bi alifin wa ta'in mazidataini wa ma ulhiqa bihi. Dan telah berlalu, engkau telah ketahui bahwa yang lebih utama dalam kedudukan ini adalah hendaknya dikatakan jamak yang diakhiri dengan alif dan ta yang ditambahkan dan apa yang disambungkan dengannya. Maksudnya apa? Di sini adalah tentang jamak muannats salim. Kita berbicara tentang jamak muannats salim. Paham sampai di sini? Ada yang belum paham? Tanyalah sebelum antum ditanya. Ya. Nah, sekarang selanjutnya. Wa alamatu tsaniyatu. Sekarang tanda yang kedua adalah apa? Ta. Aywa, ini kok ta ini? Huruf ya. Tanda yang kedua. Tanda kedua. Menjadi tanda bagi khafat dalam tiga posisi. Tadi huruf ya tadi dikasih apa tadi? Kasroh. Ini yang pertama ya. Berarti tadi dua. Tanda yang kedua, gak usah pakai dan. Antum sudah paham arti dan itu. Wah itu mesti dan. Ya. Tanda yang kedua adalah huruf ya. Huruf apa? Huruf ya. Menjadi tanda bagi khafat dalam tiga posisi. Al-awwal al-asma'ul khamsatu allati taqaddamat fataqulu marartu bi abika wa akhika wa dhi ilmin wa akhadtu fa'laka min fika wa taqulu lil mar'ati tasattari min hamika tasattari min hamiki min hamiki fa abi wa akhi wa dhi wa fi wa hami asma'un mahfudhatun wa alamatu khafdhiha al-ya'u li'annaha minal asma'il khamsati. Tanda yang kedua ya, tanda yang kedua menjadi tanda bagi khafat. Jadi khafat tadi apa? Tandanya yang pertama kasrah. Yang kedua apa? Ya. Huruf ya. Di tiga posisi. Yang pertama asmaul khamsah. Jadi yang pertama di sini kita tulis apa? A. Nah, di sini antum lihat, kok ini di, ini harusnya di start. A. Jadi asmaul khamsah, sebagaimana yang telah dijelaskan. Jadi asmaul khamsah apa tadi? Abu, aku, terus hamu, fu, sama du. Marartu bi abika wa akhika di ilmin. Aku melewati bapakmu, saudaramu dan orang yang punya ilmu. Wa di ilmin. Wa akhadtu fa'laka min fika dan aku mengambil alamat kebaikan dari mulutmu. Ini termasuk perkataan terkenal orang Arab. Wa akhadtu fa'laka min fika. Ingat-ingat tuh. Wa akhadtu fa'laka min fika dan aku mengambil alamat kebaikan dari mulutmu. Kemudian wasani at-tasniyatu. Yang kedua di sini ba. Ba itu apa? Ba. Tasniyah. Yang terlalu penjelasan maknanya contohnya gulamaini. Dalam firman Allah taala ya. Wa ammal jidaru fakana lil gulamaini yatimaini fil madinati. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang yatim di kota itu. Ini dikasih seperti ini. Seperti ini. Kemudian kemudian fa gulamaini ismun mahfudun wa alamatu khafdhi al-ya'u niyabatan 'anil kasrati li'annahu musanna. Maka gulamaini i'rabnya adalah isim mahfud dan tanda khafdnya adalah huruf ya sebagai ganti dari kasrah, niyabatan itu pengganti ya, sebagai ganti dari kasrah li'annahu musanna, karena dia termasuk kategori apa? Musanna. Faham musanna itu apa? Mas Furqon, musanna itu apa Mas Furqon? Musanna. Musanna itu adalah aspirasi antum yang belum terwujud. Paham? Itu agar antum cepat hafal. Ana katakan tadi, agar antum cepat hafal, antum kaitkan dengan apa saja yang melekat pada diri antum atau sekeliling antum. Sehingga apa? Mudah untuk dipahami. Paham? Apa musanna, Mas? Apa? Kok cuma mengumat-ngamitkan kata-kata? Musanna dua perempuan. Yang lain yang penting dua, Mas, bukan hanya perempuan. Waduh. Jadi kata benda yang di situ apa? Jumlahnya dua. Kata benda, Mas. Ya. Bukan hanya perempuan dua aspirasinya itu. Ya. Kemudian wasalisu. Wasalisu yang ketiga. Ketiga di sini apa? C. Jam'u mudzakkari salimu. Fa'al fi qaulil musannif al-jam'u ahdiyatun. Fal muradu huwa jam'u mudzakkari salimu duna ghairihi mislu al-mu'minina. Fi qaulillahi ta'ala bil mu'minina raufur rahim. Surat At-Taubah. Falmu'minina ismun makhfudun wa 'alamatu khafdihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrati li'annahu. Ini antum coret di situ. Di halaman 30 itu antum coret. Itu bukan jam'u mu'annasin, tapi jam'u mudzakkarin salimun. Kenapa? Karena kita sedang membicarakan tentang jamak mudzakkar, bukan jamak mu'annas. Itu masih manusia, Mas, yang ngetik juga ngantuk. Maksudnya di buku antum loh ya. Yang ana tulis ini sebagai pembenarannya. Bukan berarti ana sok benar ya. Ingat-ingat tuh. Karena memang di situ salah. Jadi kalau salah pun disalahkan. Jadi bukan berarti tentang enggak ada istilah sok-sokan itu enggak ada. Ayo. Jadi kita sedang membicarakan jamak mudzakkar salim. Bagaimana ini ditulis di sini apa? Jamak muannas salim. Maka ana kasih apa? Tanda biar antum paham di mana letak kesalahannya di dalam buku yang antum miliki. Jadi ini di sini ana tulis di situ apa? Nisot. Sebentar, biar lihatnya salah sih. Ana tambahkan ini biar antum lihat yang di halamannya berapa. Sot itu artinya sofah. Sot itu namanya sofah, halaman. Halaman 30. Ya toh? 30 toh itu? Ayo. Jadi itu antum perbaiki ya. Itu bukan muannas tapi mudzakkar. Tapi kalau muannas tadi seperti Mas Ahmad Sobirin. Ya, Ahmad Sobirin. Itu disebut jamak muannas salim. Ayo, baru enggak beliau. Sobirat ayo. Tapi Ahmad Sobirat nanti jadi menceng itu. Ya, maknanya tidak benar. Kena, maka al dalam perkataan penulis al-jam'u, jam'u di sini ahdiyah. Ahdiyah itu maksudnya apa? Yang dimaksud sudah tertentu, tidak mungkin yang lainnya. Tidak mungkin yang lainnya. Maka yang dimaksud adalah berlaku untuk jamak mudzakkar salim, bukan selainnya. Misalnya al-mu'minina. Dalam firman Allah taala amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Di surat Al-Mu'min. Maka al-mu'minin di sini, al-mu'minin ini i'rabnya adalah apa? I'rabnya apa? i'rabnya adalah isim mahfud, ya, isim mahfud, dan tanda khafatnya adalah huruf ya sebagai pengganti dari kasrah karena dia termasuk jamak mudzakkar salim. Ya, mudzakkar salim. Paham sampai di sini? Ada yang mau tanyakan? Lanjut. Wa alamat salisatu hiya al-fathatu. Si. Ini ayo. Berarti ini yang ketiga. Wa alamatu salisatu wa ya al-fathatu takunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarifu wa huwa al-ismu alladhi la yadkhulu tanwin. Sekarang kita ulangi dulu agar apa, melekat pada zihnnya antum, pada otaknya antum. Mas, pesan otak dua, Mas. Yang enggak pakai otak satu. Biar antum tidak monoton. Karena apa? Kita tidak berada dalam restoran Padang. Kita berada di masjid yang antum harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya antum hari ini dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendatangi daurah ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan juga kepada ikhwan dan akhwat yang lainnya. Nah, sekarang antum lihat di sini. Wa alamatu salisatu, tanda yang ketiga, wa yal fathatu. Namun sebelum tanda ketiga, ana pengin murojaah tanda yang pertama dan kedua dari khafat. Yang pertama apa? Kasrah. Berlaku dalam apa saja? Isim mufrad munsharif. Yang kedua? Jamak taksir munsharif. Yang ketiga, jamak muannats salim tanpa ada munsharif. Ingat-ingat tuh. Kemudian sekarang apa? Yang kedua apa? Ya. Huruf ya dalam apa saja? Asmaul khamsah. Terus tasniyah. Kemudian jamak. Ya. Kita ulangi lagi untuk yang kedua. Al-fahmu bitikror. Kefahaman itu dengan diulang-ulang. Jadi kita masuk kepada bab baru, ulang lagi. Bab baru, ulang lagi. Agar apa? Antum menjadi faham. Dan ingat, pemahaman itu bukan dari ana, bukan dari buku. Pemahaman dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Maka antum harus senantiasa gigih untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan pemahaman. Jadi yang pertama tadi apa? Ya, tanda-tanda khafat. Tanda-tanda khafat yang pertama adalah kasrah. Kasrah disebut sebagai apa? Umul bab. Ya, induknya bab tentang apa? Tanda khafat, tanda jar itu kasrah. Berlakunya dalam apa? Isim mufrad munsharif yang pertama. Kemudian apa? Jamak taksir munsharif. Yang ketiga apa? Jamak muannats salim. Kemudian yang kedua adalah ya, huruf ya berlaku dalam apa? Asmaul khamsah. Kemudian tasniyah. Kemudian apa? Jamak. Jamak apa ini? Jamak mudzakkar salim. Aywah. Sekarang tanda yang ketiga yaitu fathah. Jadi di sini ditulis ketiga. Aywah. Yaitu fathah. Takunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Ingat, besok pagi pertama kali kajian akan ditanya tanda-tanda khafat itu apa dan contohnya. Ingat-ingat, sudah ana peringatkan, waspadalah, waspadalah. Takunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarifu wa huwa al ismu alladhi la yadkhuluhu tanwinu. Tanda ketiga itu fathah. Tanda yang ketiga dari apa? Dari tanda khafat. Menjadi tanda bagi khafat dalam isim yang tidak bisa ditasrifkan. tidak bisa menerima tanwin. Ya. Wa huwal ismu alladhi la yadkhuluhu tanwin. Isim yang tidak masuk ke dalamnya tanwin. Nah, sekarang wal aslu fil asma'i annaha munsharifatun. Hukum asal, ya. Dan asal di sini maksudnya dan hukum asal. Wis. Dan di sini apa? Hukum asal. Biar menjadi lebih paham, bukan asal asalan. Ya, tapi hukumnya di sini hukum di dalam seluruh isim adalah munsharifah, bisa menerima tanwin. Maka jika ada satu penghalang, ya, ini sepertinya antum kurang besar ya. Saki. Anda besarkan dulu. Ya. Jadi lebih afdol. Tapi menjadi hilang kemana-mana. Tidak apa-apa. Nasab. Belum. Ini bab. Ya. Apa tadi? Al-fathatu takunu alamatan lil khafdhi. Halaman 73, ayo. Nah, antum lihat di sini kasrah menjadi tanda bagi khafd pada 3 posisi. Ya, tadi sudah. Ayo. Sekarang di sini tasniyah sudah tadi. Nah, jamak mudzakkar salim sudah. Kemudian yang ketiga sekarang. Ayo di sini. Tanda yang ketiga, fathah. Wa alamatu tsalitsatu hiyal fathatu. Ya. Takunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarifu wa huwa al ismu alladhi la yadkhuluhu tanwin. Menjadi tanda bagi khafd dalam isim yang tidak ditasrifkan, tidak bisa menerima tanwin, yaitu isim yang tidak masuk ke dalamnya tanwin. Wal asru fil asma'i annaha munsharifatun, dan hukum asal di dalam seluruh isim adalah munsharifah, bisa menerima tanwin. Fa idza wujida mani'un min mawani'at sarfi lam tunawwan. Jika ada satu penghalang dari berbagai penghalang tasrif, maka tidak bisa ditanwinkan. Mislu Ahmadu fi qaulika tamassaka bisunnati Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, tidak bisa ditanwin. Contohnya adalah Ahmadu. Ya. Di sini Ahmadu sabirin. Ini mudhaf-mudhaf ilaih ini. Jadi Ahmadu sabirin. Ya. Beliau masya Allah. Jadi mungkin bisa jadi bapak ibunya dulu tanya sama Pak Yai yang pinter nahwu. Karena kalau dikatakan Ahmad sabirun, jadi bukan mudhaf-mudhaf ilaih. Ya, tapi sifat mausuf. Ya, na dan manut. Tapi ini Ahmad sabirin. Ahmadnya sobar. Ahmadnya sabar. Ahmadnya sabar. Enggak salah. Enggak salah. Biar antum seneng dulu. Yang salah menjadi kalau jamak menjadi jamak muannats salim. Nah, itu salah. Jadi ahmadu dalam perkataanmu ya, tamassaka bisunnati ahmada, yaitu dia berpegang teguh pada sunnah Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Maka ahmada di sini i'rabnya adalah isim mahfud dan tanda khafadnya adalah fathah sebagai pengganti dari kasroh, karena termasuk kategori mamnu' minas sorof, dilarang dari pentanwinan. Jadi mamnu' minas sorof. Jadi kalau yang bahasa Arabnya anak meetingin saja, artinya biar antum jadi faham. Faham ya? Jadi mamnu' minas sorof, dilarang dari pentanwinan. Tidak bisa ditanwinkan. Ahmadu tidak bisa menjadi ahmadun, ahmadan, ahmadin, enggak bisa. Hanya ada dua, ahmadu atau ahmada. Sama dengan Fatimatu dan Fatimata, Aisyatu, Aisyata. Itu nama-nama yang apa? Mamnu minas sharaf. Paham sampai sini? Ayo, Pak. Ada sebabnya, orang Arab yang ngasih. Kan antum ngikut aja. Ya, ana jawab sebabnya itu, orang Arab. Paham? Ya. Jadi namanya ada sebutannya simai. Simai itu artinya kita itu mendengarnya dari orang Arab, karena ini bahasanya mereka. Kita mempelajari apa yang dikatakan oleh mereka. Sehingga kalau terkadang ada sebabnya, terkadang menjadi apa? Sebabnya karena kebiasaan di sana seperti itu. Artinya apa? Terkadang tidak bisa kita logika dengan bahasa Indonesia. Sebabnya apa Ustaz, kok gini, kok gini? Ya sebabnya karena orang Arab ngomongnya kayak gitu. Paham gak? Namanya sababus simai, sebab simai, sebab ketika itu bahasa itu didengarkan seperti itu. Makanya kita pasrah bongkoan, karena itu orang Arab seperti itu. Paham? Berbeda kalau misalnya antum belajarnya bahasa Arab di India atau Pakistan atau Bangladesh, mesti kacau balau, tercampur dengan bahasa Urdu, nggak bener, ya, paham sampai sini? Dan menjadi salah kaprah ketika apa? Orang mewajibkan belajar bahasa Urdu dibandingkan orang belajar bahasa Arab. Bahasa Urdu tidak ada jaminannya untuk bisa masuk surga dan faham agama. Ingat-ingat tuh, karena ada pesantren yang mewajibkan orang siswanya belajar bahasa Urdu, sedangkan bahasa-bahasa Arab malah tidak dipelajari, ditelantarkan. Assalamualaikum maaf ya. Sekarang kita lanjutkan. Wa yujarul mamnu', ya, yujarul mamnu'u minas sarfi bil fathati badal kasrati ma lam yakun mudhafan aw muhallan bi adati ta'rifi. Fa idza kana ala wahidatin min hatainil halataini jurra bil kasrati. Nah, coba antum fokuskan kepada yang dibahas di sini. Masuk, masuk. Yang di luar masuk. Antum nanti enggak akan paham kalau tidak melihat apa yang ada di proyektor ini. Jadi wa yujarru, dan dapat menerima atau dijarkan kasrah mamnu' minas sharaf, kategori mamnu' minas sharaf bil fathati apa badalil kasrati, sebagai pengganti dari kasrah malam yakun mudhafan, ya, selama tidak disandarkan au muhallan bi adati ta'rifi, atau tidak ada faktor yang mentakrifkannya, artinya apa, menjadi dia definitif, ya, definitif atau ma'rifah. Ini salah ketik. Definitif itu apa sih kalau bahasa Inggrisnya? Apa the, ya, the apple dan an apple, artinya sudah tertentu, makanya disebutkan definitif. Duh, kok songo. Atau ma'rifah. Fa idza kana ala wahidatin min hataini halataini jurra bil kasrati. Jika berada pada salah satu dari dua keadaan ini, Dua keadaan itu apa? Ini sampai 2A nih, antum bisa lihat. Dua keadaan. Dua keadaan ini maka dijarkan dengan kasroh. Dijarkan dengan kasroh. Maksudnya dua keadaan apa nih? Hah? Apa? Ya, mudhof dan ditakrifkan. Ya, ini yang pertama. Ya, ini anak kasih. Ini au muhallan biadati ta'rif. Ini dua keadaan. Jadi anak kayak giniin dari dua keadaan. Biar antum nyambung. Paham? Dua keadaan maksudnya adalah malam yakun mudhofan au muhallan biadati ta'rif. Maka dijarkannya dengan apa? Dengan kasroh. Ya. Dan di sini termasuk Syekh membahas tentang jurro bil kasroti. Laisa hufdho bil kasroti, tapi jurro. Ya. Famasalan, contohnya adalah masajidu. Apa? Masajidu. Kalimatun mamnu'atun minas sarf. Li'annaha ala zinati mafa'ilu wa hiya sighatun min siyaghi muntahal jumu'i. Jumu, ini salah kayaknya. Aywa. Muntahal jumu'i. Fataqulu marartu bi masajida. Nah, ini juga salah. Kasiratin. Ya. Fataqulu marartu bi masajida katsiratin. Fa masajida ismun makhfudun wa alamatu khafdihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati li'annahu mamnu'un minas sarfi. Fa idza adaftahu aw halaitahu bi adati ta'rifi raja'a khafduhu ilal kasrati. Taqulu marartu bil masajidi. Au. Ya, ana kasih seperti ini. Biar antum jadi apa? Faham. Ya, marartu bil masajidi. Kemudian au marartu bi masajidi. Ya. Ya. Artinya sebabnya ini adalah ketika apa? Ketika nanti dijelaskan. Sebentar. Ini kata kita baru membaca. Jadi contohnya di sini adalah masalan masajidu. Masajidu itu jamak dari masjid. Masajidu. Ini kalimatun mamnu'atun minas sarf. Kalimat kata mamnu'atun yang dilarang minas sarf dari sarf. Sarf itu artinya apa? Tidak bisa disimpangkan. Disimpangkan dengan apa? Dengan tanwin. Tidak bisa disorofkan. Nah, artinya apa? Menerima harokat kasroh atau tanwin itu enggak bisa. Ya, li'annaha ala zinati mafa'il, karena wazannya, rumusnya itu mafa'il, mafa'il, masajid. Sebutkan contoh mafa'il yang lainnya. Hah? Hah? Tenane. Ya, makatib. Terus mafa'il ya itu, Mas. Mafatihu. Tenane. Hah? Hah? Aduh. Apa lagi contohnya? Hah? Kok mafatihu yang benar? Ya. Apa? Makatib. Ya. Beda ya. Antum harus pahami antara mafatih sama mafatih. Ada ya-nya itu, Mas? Ya. Masajid. Apa lagi? Ala wazan mafa'il apa? Hah? Hah? Karosi itu. Karosi. Aywa. Karosi. Aywa, bisa. Yang lainnya? Hah? Maqalidu. Aywa. Bisa. Yang lainnya? Maqabir. Aywa, Hasan. Terus yang lainnya? Majalis, Hasan. Masail, Hasan. Terus apa lagi? Mawani. Aywa. Terus hah? Maqasid. Aywa. Hah? Manazilu. Aywa. Mana siku. Mana kibu. Aywa. Mana kib. Beliau ala wazan apa? Cepetu. Mana kib. Mana yang dibaca panjang, mana yang pendek. Mana kib. Mana kib. Mana kibu. Nah sekarang ana tanya kepada antum, manakib itu artinya apa? Biografi. Yang lainnya. Manakib itu bisa dikatakan biografi, tapi di situ adalah biografi yang istimewa. Mempunyai keistimewaan. Min manakibis sahabah misalnya. Termasuk biografi apa? Wah, ini apalagi. Artinya di sini tentang biografi yang istimewa, bukan biografi yang biasa-biasa saja, tidak disebut manaqib. Ya. Jadi biografi yang biasa-biasa tidak disebut manaqib. Ya, lanjut lagi. Jadi di sini namanya apa? Sighatun minan sighati muntahal jumu'. Sighat. Sighat itu apa? Sighah. Ya, misalnya apa? Sighatuz zawaj. Ya. Wes hafal burung fis? Sighatuz zawaj. Burung. Wah. Zal. Kowe nggo bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Wing ini kae. Bahasa Arab sekalingan ora nelali tak kon baleni meh. Apa? Mas Sekjen. Orang go halan sana. Kok isi taksit? Lupa. Masyaallah. Kan baleni iki. Mas Fajar apal merah? Apa? Apa, Pak? Ayo. Hah? Hah? Bidzalik. Terus yang saya tahu, Masya Allah. Ini berarti KUA-nya harus disuruh belajar bahasa Arab lagi. Bidzalik itu enggak ada bidzalik. Bidzalik itu bahasa Indonesia diarabkan. imma fi dzalik, bi dzalik itu jarang dipakai. Ai bil mahril madkur, dengan mahar yang disebutkan. Halan. Sudah halal, Mas. Halal. Ya. Mas Usman, apa lu pernah? Hah? Insyaallah Allah kasih dengan kemudahan. Allah barik. Ya. Kita lanjutkan. Wah, Ustaz kok dari sigot-sigot. Ya ini sigot, masih sigot untuk akad itu sigotnya seperti itu. Ya. Sigot akad. Akad. Sigot minnya syaghil muntahal jumu. Sigot itu adalahnya apa? Lafaz rumusan. Muntaha paling puncak al-jumu jamak. Jadi apa? Bentuk jamak yang paling tinggi. Ya, tidak bisa dijamakkan lagi. Seperti apa? Nisa itu jamaknya menjadi niswan dan nuswan. Tapi ini tidak masuk pada sighatul muntaha jumu'. Kita lihat sekarang. Fataqulu marartu bi masajid katsiratin. Ya, aku telah melewati masjid-masjid yang banyak. Fa masajida, maka masjid di sini ismun mahfudun. I'rabnya di sini ismun mahfudun wa alamatu khafdihi al-fathatu niyabatan anil kasrati. Itu adalah isim mahfud. Wa alamatu khafdihi, dan tanda khafatnya, tanda khafat itu apa? Ya, tanda jarnya adalah al-fathatu. Fathah niyabatan sebagai pengganti anil kasrati, dari kasrah. Li'annahu mamnu'un minas sarf, karena tidak bisa disarfkan. Tidak bisa apa? Disarfkan. Ya. Fa'idha adaftahu au halaitahu bi'adati ta'rifi roja'a khafduhu ilal kasrati. Jadi kalau engkau sandarkan, ya, ini yang pertama. Idza adaftahu au halaitahu bi adati ta'rifi, atau engkau tambahkan, lekatkan dengan faktor yang menta'rifkan, mendefinisikan, mendefinitifkan, maka khafatnya bukan fathah lagi tapi menjadi kasroh. Balik, misalnya apa? Marartu bil masajidi. Kenapa? Karena ada alnya. Ya. Jadi artinya di sini bukan masajida. Ini kan pertama, Bang. Iya. Jadi awalnya ini marartu bi masajida kan? Ya enggak? Ini tidak dikasrohkan, awalnya adalah fathahkan. Ketika ada alif lam, ya definitif ada alif lam, maka menjadi masajidi. Sudah tidak apa? Kebal lagi. Dia kena lagi sengatannya menjadi kasroh ke bawah, Mas. Kalau sudah disengat ke bawah. Ya. Kalau tadi tidak ada sengatannya, tidak ada ta'rifnya, maka dia tetap masih di atas, masih gaya. Tapi ditunjuk-tunjuk, ya, ke bawah dia, ngebos ke bawah. Ya, marartu bil masajidi. Kenapa masajidi bukan masajida? Karena ada alif lamnya. Au atau marartu, aku lewat bimasa harusnya da, tapi karena di sini ada idhofah disandarkan kepada riyad, maka menjadi apa? Masajidir riyadi. Masajidir riyadi. Paham enggak? Ya, ini ana tuliskan di sini biar antum jadi paham. Jadi antum coba nanti hubungkan antara yang warna-warna yang sama itu bedanya apa? Sehingga apa? Membuat antum punya logika. Oh, kalau yang tadinya mamnu' minas sharaf tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa dikasroh, ya, itu sighat muntahal jumu', Ini kaitannya dengan apa? Kalau di alif lamkan, maka hukumnya menjadi kasroh lagi, atau di idhofah, atau di sandarkan kepada kata yang lainnya sehingga dia menjadi detil, ya, maka dia menjadi kasroh. Sama halnya, contohnya misalnya, ini contoh untuk takribuddin. Siapa yang sudah nikah? Ya. Ngacung. Ngacung. Ewa. Nah, sekarang yang belum nikah siapa? Ngacung. Ngacungnya malu-malu. Ya. Karena dia masih mamnu' minas sorof. Orang belum nikah masih mamnu' minas sorof. Makanya kalau dikatakan mas nikah, masih di atas dia, belum ada beban. Tapi ketika sudah nikah ada beban, dia di bawah. Bukan gelembreh ya. Tapi karena dia di bawah itu mengampu banyak beban, makanya dia di bawah. Ini contoh takribuddin antum. Jadi kalau mamnu minas sharaf itu orang-orang yang belum nikah, dia masih gaya, masih kemana-mana bebas, masih di atas dia posisinya. Ya. Ayo mas, begadang, ayo, oh, itu kan? Karena di atas dia. Tapi kalau sudah dibebani dengan beban yang berat, mas, gimana anak-anak, nafkahnya gimana, SPP-nya gimana, ayo udah berat antum. Paham? Ini hanya sebagai apa? Takribuddin tentang mamnu' minas sharaf. Kalau tidak ada alif lam, maka di atas fathah dia. Kalau yang ada alif lamnya sudah didefinisikan, maka dia kasroh karena bebannya sudah tertentu. Ya. Paham sampai sini? Ayo. Nah, sekarang ya. Sekarang fal awwal waqa'at al masajidu fihi muhallatan bi adati ta'rifi al wa tsani waqa'at kalimatu masajida mudhafatan faraja'a jarruhuma ila al kasrati. Ya. Yang pertama, posisi masajid terdapat di dalamnya faktor-faktor yang menyebabkan menjadi isim ma'rifah, yaitu definitif al. Dan yang kedua adalah posisinya adalah kata masajid. Ya, disandarkan maka hukum jarnya keduanya adalah al-masajid dan masajidur riyadi. Ya. Maka kembali hukumnya kepada kasrah. Paham enggak di sini? Ada yang mau tanyakan? Nah, sekarang kita masuk kepada halaman berapa? Qala musannifu rahimahullah, telah berkata penulis rahimahullah Syekh Al-Jurram rahimahullah, walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu, fa amma as-sukunu fayakunu alamatan. Fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'li al mudari'i was sahih al akhiri, wa amma al hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'li al mudari'i al mu'tal lil akhiri wa fil af'al allati raf'uha bi sabatin nuni, raf'uha Bithabatin nuni, bukan nauni ya, nuni. Ya. Sekarang jazm. Apa jazm itu? Sukun. Ya. Jazm mempunyai dua tanda. Sukun dan hadfu, membuang. Hadfu itu apa? Membuang. Yaitu sukun menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Huruf akhir dari kata yang termasuk fi'il mudhari' adalah sahih karena tidak ada huruf cacat. Huruf cacat di sini adalah ini. Alif ya waw. Aywa. Ya, aywa. Aywa itu merek lama. Ya. Ada Sony, ada Aywa. Atau huruf mu'tal. Huruf mu'tal, huruf cacat di akhir kata yang termasuk fi'il mudhari'. Ya. Huruf cacat maksudnya huruf mu'tal. Cacat, huruf mu'tal, ini huruf cacat. Di akhir kata yang termasuk fi'il mudhari'. Nah, sekarang yang kedua, al-hadfu penghilangan menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir terhadap huruf cacat pada akhir katanya dan pada berbagai fi'il yang rafa'nya dengan tetapnya nun, subutun nun. Paham sampai di sini? Masih bingung? Kita baca syarihnya. Qala syarih wafaqahullah, telah berkata pensyarah Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizallahu, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Lamma faraghal musannifu rahimahullahu min dzikri alamatil qismil awwal wasani wasalisi min aqsamil i'rabi wahya ar-raf'u wa nasbu wal khafdu atba'aha bi alamatil qismir rabi'i wahwa al-jazmu. Wahwa al-jazmu. Ketika penulis selesai dari penyebutan tanda-tanda bagian yang pertama dari i'rab, kedua, ketiga dari bagian-bagian i'rab yaitu rafa, nasab, khafd, beliau melanjutkannya dengan tanda bagian yang keempat yaitu jazm. Ya. Jadi tanda-tanda ya, i'rab itu ada empat, rafa, nasab, khafd dan jazm. Itu juga pertanyaan yang kedua besok akan dipertanyakan. Ya, waspadalah. Fa dzakara anna lil jazmi alamataini huma as-sukunu wal hadfu. Wal asru fi alamatil jazmi huwa as-sukunu fa hiya umul babi wa ma adaha naibun anha. Antum lihat. Antum lihat. Fa dzakara, dan penulis menyebutkan, maksudnya di sini penulis rahimahullah, ya, kita berusaha untuk menghormati para ulama. Penulis rahimahullah menyebutkan bahwa bagi jazm itu ada dua tanda. Ada dua tanda yaitu sukun dan hadfu. Wal asal fi alamatil jazmi dari tanda jazm adalah sukun. Dan sukun itu merupakan umul bab. Umul bab itu apa? Induknya bab. Sedangkan umul bab itu enggak ada. Namanya abul bab enggak ada. Itu anehnya seperti itu. Disebut umul bab, tidak disebut abul bab. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan sebabnya kenapa? Kenapa disebutkan umul bab? Kenapa tidak disebutkan abul bab? Anak kan bertanya. Enggak, kenapa di situ Ya, kenapa di situ tidak disebut abul bab? Kenapa di situ disebutkan umul bab? Oh, Masar, kok senyumnya itu mengandung sesuatu? Hasan, itu yang pertama. Itu yang pertama, Hasan. Jadi beliau sudah mengetahui pola pertanyaan Anda. Ya, Allah mbari. Yang kedua, Pak. Kenapa disebutkan itu umul bab? Kenapa tidak disebutkan abul bab? Yang bisa beranak-anak. Aywa. Boleh. Yang ketiga, kenapa tidak disebutkan abul bab? Kenapa tidak disebutkan abul bab? Kenapa disebutkan di situ umul bab? Mas Furqon apa Mas Furqon? Senyumnya antum sesuatu juga. Kenapa disebutkan abul bab? Untuk menghormati. Hah? Untuk menghormati kaum Hawa. Enggak ada kaumnya kok. Apa Zal? Pak Durori, apa Pak? Mas Widat atau Mas Widat, kenapa tidak disebutkan abul bab? Tadi sudah ada jawaban. Pertanyaan pertama itu karena dari sananya, dari orang Arab. Yang kedua, karena induk itu yang bertelur, yang beranak itu induk, bukan bapak. Terus alasan yang ketiga, kenapa disebutkan di situ umul bab? Kenapa bukan abul bab? Kenapa? Li'anna al-um yatajazza yatajazza li'anna al-um ya fiha tatajazza ya tatajazza tatajazza ya tatajazza hubbuha lil aulad wal ab wal ab yatajazza hubbuhu li linisa. Jadi induk disebut induk atau itu karena bisa membagi rasa cinta itu kepada anak-anaknya. Mau berapa anak saja itu dicintai semuanya. Tapi kalau bapak itu membaginya cinta bukan kepada anak-anaknya terkadang, tapi kepada ya induk yang lain. Itu dulu pernah anak ditanya seperti itu, anak juga sebentar. Kok sepertinya antum mengada-ada. Tapi ini benar ternyata. Iya benar. Sahih. Iya. Tapi ayo. Antum enggak ya? Ana juga enggak. Ya, ana enggak berani karena istri ana di sana. Allah mubarak. Nah. Fadzakara anna lil jazmi alamataini. Huma as-sukunu wal hadfu. Penulis rahimahullah menyebutkan bahwa bagi jazm ada dua tanda, yaitu sukun dan hadfu. Di mana asal dari tanda jazm adalah sukun, dan sukun itu merupakan induknya bab. Wa ma'adaha, dan apa yang menjadi selainnya, naibun anha, merupakan penggantinya, pengganti sukun. Ya, pengganti sukun di sini apa? Hadfu. Karena cuma disebutkan sukun dan hadfu. Sekarang ulangi lagi dari alamat khafat. Pertama kasroh. Kasroh berlaku untuk apa? Mufrad munsharif. Yang kedua, jamak taksir munsharif. Yang ketiga, jamak muannats salim. Sekarang yang apa? Ya. Huruf ya. Hah? Asmaul khamsah, kemudian apa? Tasniyah, kemudian apa? Jamak. Jamak mudzakkar salim. Suf, antum ketika menyebut seperti itu, coba antum memakai inisial yang ada di dalam apa? Panca indera antum. Tangannya seperti ini, Mas. Digerakkan. Sehingga apa? Dengan gerakan seperti ini nyambung ke otak antum. Ini misalnya yang pertama. Isim mufrad munsharif. Yang kedua. Apa tadi yang kasrah? Jamak taksir munsharif. Yang ketiga apa? Jamak muannats salim. Teng, simpen. Kemudian untuk yang kedua, ya. Antum ngacung lagi. Coba antum ngacung lah. Kulit amat. Ya, ngacung gini loh, Mas. Ngacung. Bisa ngacung enggak, Mas? Yus. Ya, ngacung, Mas Yus. Ayo, Pak. Ngacung semuanya ngacung. Ayo, Pak. Pasang ngacung-ngacung gini. Satu. Untuk ya apa? Asmaul khamsah. Yang kedua apa? Tasniyah. Yang ketiga? Jamak mudzakkar salim. Sekarang yang ketiga apa? Fathah. Dalam apa fathah itu? Nah, kan tawan nih. Fathah dalam apa? Apa itu? Isim ghairu munsharif. Di mana isim ghair munsharif untuk fathah. Antum lihatannya apa? Dengarnya masajida. Masajida. Ya, masajida. Itu apa? Ghair munsharif. Nah, coba lihat. Beliau sudah panik. Ayo. Tenang, Mas, tenang. Enggak ada yang menyalahkan, Mas. Tenang. Allah membarik. Jadi masajida itu untuk apa? Fathah. Ada berapa fathah itu? Tiga. Apa aja, Pak Adi? Tiga. Nah, karena beliau belum minum kopi, makanya enggak nyambung. Anak pertanyaannya untuk fathah. Bukan untuk kasroh. Fathah ini apa di sini? Ulangi apa? Mudhof lagi ini. Astagfirullah. Hah? Bingung meneh. Ya Allah ya Rabbi. Oke. Lihat. Antum lihat di sini, antum lihat di sini, antum lihat. Tak jedhei meneh. Suf. Walil jazmi. Oh iya, kok jazmi. Ya. Ini kan tadi 4 khafat. 3 fathah. Fathah ini pada apa? Takunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Ai isim ghairu munsharif. Antum bisa mengatakan apa? Fathah pada isim ghairu munsharif. Ya, faham enggak di sini? Kemudian yang keempat. Keempat. Keempat apa? Jazm. Jadi tadi yang kasroh itu tadi apa? Tandanya ada tiga. Pertama, kasroh untuk Mas, ngacungnya bukan gini, Mas. Ini namanya siap kalah. Karena ketika antum pingsut, ini sudah kalahan. Dan biasanya ini cepat lupa. Yang di sini cepat lupa. Kita ulangi lagi. Ya, tanda-tanda i'rab untuk khafad. Yang pertama kasroh. Kasroh itu apa? Untuk mufrad munsharif. Kemudian untuk jamak taksir munsharif. Kemudian yang ketiga untuk apa? Jamak muannas salim. Ini yang untuk kasroh. Kemudian untuk ya. Ya apa? Asmaul khamsah. Untuk tasniyah, untuk jamak mudzakkar salim. Kemudian untuk fathah. Fathah apa? Isim ghairu munsharif. Selesai. Hafal atau tidak? Ayo, kita buktikan besok insyaallah binillah. Waspadalah, waspadalah. Nah, sekarang kita jazm. Ya, jazm itu hanya ada dua tanda. Sukun dan hatfu. Sukun dan hatfu. Ya. Kenapa sukun? Karena jazm itu tanda asalnya adalah sukun. Dan tanda faraknya tanda. Tanda apa? Tanda cabangnya itu apa? Hatfu. Ayo. Nah, sekarang di sini ya. Sukun menjadi tanda bagi jazm. Nah, tadi sudah. Sekarang qala syarih wafaqahullah ya, lamma faragha al-musannifu rahimallahu min dzikri alamatil qism al-awwal was-tsani was-tsalithi min aqsam al-i'rab. Jadi antum sebelum ini antum harus paham rafa' dan nasab. Dan juga sekarang apa? Khafd. Sekarang ke jazm, ke yang empat. Wanasbu wal khafat wa adba'aha bi alamatil qismi rabi' wa huwa al jazm. Ya. Sekarang fa dzakara anna lil jazmi alamataini. Dan disebutkan ya. Ya, penulis di sini menyebutkan bagi jazm itu ada dua tanda. Huma as-sukunu wal hadfu. Sukun dan hadfu. Wal asru fi alamatil jazmi huwa as-sukunu fa ya umul bab wa ma'adaha naibun anha. Nah. Wa al fil hadfi ahdiyatun. Al di dalam hadfi di sini al hadfi. Ya. Ai maksudnya al hadfu itu ahdiyah. Itu sudah tertentu, tidak ada hadfu yang lainnya. Ai maksudnya apa? Hadfu harfi. Apa hadfu harfi? Jadi ini tanda antanya mudhof ilaih sama sini. Ana kasih pemisalan seperti ini. Ini Rasulullah ya dengan ar-rasul. Ya. Ini sama atau beda? Sama. Ya. Ini wih. Ini apa? Ya. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang awalnya beda ini adalah ketika menyebutkan Rasulun. Ini beda. Kenapa beda? Ini tanwin. Sedangkan ini sudah otomatis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Nah, kalau Rasulun di sini hanya utusan. Utusan itu tidak ada artinya sama sekali. Paham sampai sini? Nah, ini utusan. Utusan. Umum. Bisa siapa saja. Tapi kalau sudah disandarkan artinya di sini ada lafzul jalalah, utusan siapa? Utusan Allah. Ya, ar-rasulu ini juga alif lam sudah ahdiyah, tidak ada rasul yang lain. Maksudnya yang dibicarakan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai di sini? Nah, kalau beda lagi ketika masih nulisnya rasulun, masih tanwin, ini nakirah namanya. Nanti ma'rifah juga akan dijelaskan di dalam Al-Jurumiyah. Sekarang kita balik lagi ke hadfu harf. Sayati bayanuhu, akan ada penjelasannya. Fayakunu fi ini mana nih? Kayaknya ada yang salah ketikannya. Al-jazmi wa al wa hadfi bayanuhu. Fa maksudu hadful harfi khasatan. Masih banyak ya? Oh, salah ini berarti. Masih banyak. Satu baris ya. Oh, satu paragraf dong, Mas. Satu paragraf, Mas. Enggak, yang tadi sudah kok. Wal aslu fi alamati pada qara sudah, hadfi sudah. Wal aslu sudah. Sik, sebentar. Ana bingung ini nyocokin. Wa ma adaha naibun anha. Sudah. Fal jazmu lahu alamatin. Iya. Satu baris ya. Ayo. Hasan, jazakallahu khair. Jadi kita tulis di sini. Fal jazmu ya. Fal jazmu lahu alamatan. Alamatan. Lahu alamatan. Dulu. Mana mas? Fal jazmu alamatani. Alamatnya, Mas, tolong Mas. Antum kok senangnya gelap-gelap, Mas? Mas on. Ayo, mainkan lampunya, Mas on. Ayo, jazakallah khair. Top. Nah, jazakallah khair. Fal jazmu lahu alamatani. Wahidatun. Sebentar. Wahidatun asliyatun. Hiya as-sukunu. Wal ukhra far'iyatun. Far'iyatun. Wal ukhra far'iyatun wahya. Ini enggak ada softwarenya, Mas. Awur. Al-hadfu. Ayo. Wa al, ayo. Udah enggak ada yang kurang ya? Iya. Sekarang terjemahkan dulu. Maka jazm itu ada dua tanda. Yang pertama adalah asli, yaitu sukun. Ya enggak apa-apa, memang tak gawe ngono, Mas. Ben beda nih, Mas. Asli. Ya. Sukun dan yang lainnya adalah cabang, yaitu al-hadfu, penghilangan, penghapusan. Ayo, penghapusan. Udah ya. Nah, ini antum lihat, wa al fil hadfi ahdiyatun, fa maksuduhu. Ini enggak afdal kalau ini tidak dibuat seperti ini juga. Wa yasukunu takunu alamatal alamatan lil jazmi wa takunu ini alamatan alamatan fayakunu fi fi ini fayakunu apa fi ini salah ya, ini enggak enak bacanya. Fayakunu fi fa alamatul al-ula wa yasukunu. Ini kayaknya fi ini bukan alamatu tapi alamati. Karena ada fi. Wa sayati bayanu fayakunu fi nggak ada. Ini anak nggak salah, tapi di sini ada yang rancu. Ya nanti ini sebagai tanda harus cek. Fayakunu wa al fil hadfi ahdiyatun. Fa maqsuduhu hadful harfi wa sayati bayanuhu ay bayanu hadfi harfi fayakunu ya ini harusnya alamatul ula antum lihat di atasnya tentang yang apa yang khafat antum lihat yang khafd wal aslu fi alamatil khafdi hiya al kasratu fahiya umul bab. Iya. Mungkin di sini karena tidak disebutkan tentang umul bab juga, harusnya juga disebutkan umul bab. Paham enggak maksudnya? Jadi fayakunu nah blunder di sini. Ah? Si. Wa'al ya fil hadfi ahdiyatun. Fa maqsuduhu hadfu harfil khasa. Oh, hadfu harfi khasatan. Ini enggak ada khasatan. Kha sa tan. Li anna al jazma, ay wasah. Ada yang kurang di sini. Li anna anna anna jazma li anna al jazma kulluhu hatfun kull hatfun hatfun faminhu minhu hatfu harkatin hat harkatin wa huwa as-sukun. Wa sukunu wa minhu oh, berarti ana salah nulis itu ya. Enggak ada. Oh ya. Ya. Hmm. Harfu harfin wa huwa as-sukunu. Terus wa minhu wa minhu harfu harfin. Harfu harfin. Oh ya, wa sayati aywa. Wa sayati bayanuhu. Fayakunu fi, harusnya sayati bayanuhu. Jadi wa minhu hatfu harfin. Wa sayati bayanuhu ay bayan hatfu harfin. Mas Ahmad. Ya. Wa minhu hatfu harfin, menghilangkan harf. Wa sayati bayanuhu fayakunu alamatul ula. Ya. Jadi ini kalau dihilangkan lebih pas. Fayakunu alamatul ula. Fayakunu al-alamatul ula wa hiya as-sukunu takunu alamatan lil-jazmi. Ini anak lingkari dan anak tanyakan. InsyaAllah. Ini enggak usah di ini cuman ya. Ini nanti antum ya anak kasih merah aja, jadi biar waspadalah. Yang jelas alamatul ula, tanda yang pertama wahya as-sukunu takunu alamatan lil jazmi. Antum lihat ya sambil antum cocokkan. Takunu alamatan lil jazmi fi maudhi'in wahidin wa huwa al-fi'l mudhari'u as-sahih al-akhiri idza dakhala 'alaihi jazimun. Al dalam kata al-hadfu adalah termasuk al-ahdiyah. Yang dimaksudkan adalah hadful harfi. Al tadi yang atasnya sudah ya. Enggak bisa ya. Fa maksuduhu, yang dimaksudkan adalah ya hatfu harfi secara khusus. Khosotan artinya apa? Secara khusus. Li'anna jazma kulluhu hatfun. Nah ini yang karena jazm seluruhnya adalah hatfun. Penghilangan. Faminhu harfu hatfu harfin bisa berupa penghilangan satu huruf yaitu sukun kenapa? Mana toh? Oh, iya. Hatfu harokah ya. Satu harokat. Ini apa tadi? Benar kan? Hatfu harokatin ayo benar. Yaitu sukun. Wa minhu hatfu harfin. Dan bisa juga berupa penghilangan satu huruf. Dan akan ada penjelasannya. Aywah. Fayakunu fi fa'alamatul a'ula. Maka yang menjadi tanda, yang pertama adalah sukun. Ya, sukun menjadi tanda jazm. Ini anak tulis satu. Sukun menjadi tanda bagi jazm berlaku pada satu posisi saja, yaitu fi'il mudhari' sahih akhir. Jika masuk padanya faktor penyebab jazm. Ya. Wal fi'lul mudhari'u as-sahihul akhir. Sahil akhir. Huwa ma laysa akhiruhu harfan min hurufil illati wa hiya al alifu wal wawu wal ya'u. Dan fi'il mudhari' as-sahih akhir, yaitu apa yang akhir hurufnya tidak ada huruf ilatnya, huruf cacatnya. Dan huruf cacat itu adalah alif, wawu dan ya. Paham sampai sini? Huruf ya. Paham ya? Allahumma shoiban nafi'an. Bukan hujan. Allahumma barik. Alif, wawu dan ya. Wal murad bi al-jazim. Ya. Bi al-jazimi, yaitu al-awamilul jazmi. Ya, al-awamilu al-jazmi. Wahya adawatuhu wa iddatuha samania ta ashra sayadkuruhal musannifu fil babil af'ali nahu yalid wa yulad fi qawlihi lam yalid wa lam yulad. فَالْفِعْلَانِ الْمَذْكُرَانِ يَلِدْ وَيُلَدْ فِعْلَانِ مُضَارِعَانِ مَجْزُمَانِ وَعَلَمَةُ جَزْمِهَا السُّكُونُ لِأَنَّهُمَا صَحِيحَ الْآخِرِ. Ya. Yang dimaksud dengan faktor penjazm adalah amil-amil yang menjazmkan, yaitu faktor-faktor jazm. Dan jumlahnya ada 18. Akan disebutkan oleh penulis dalam bab al-af'al. Contohnya yalid, walam yulad. Firman Allah Ta'ala, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan dua fi'il yang telah disebutkan, yalid dan yulad, adalah dua fi'il. Ya, adalah maksudnya di sini, i'rabnya adalah i'rabnya adalah dua fi'il mudhari' yang dijazmkan dan tanda jazmnya adalah sukun karena keduanya adalah fi'il sahih akhir. Aywa. Adzan dulu ya Allah. Adzan, adzan, adzan. Aywa, ahlan, wa sahlan.